Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Bersama dengan saya lagi Dr. Haji Tengku Asmadi dalam segmen motivasi di Radio IKIM. Tuan-tuan dan puan-puan, kekuatan manusia bukan letak pada akalnya tetapi pada hatinya. Jika akal bijak tapi hati busuk, maka kebijaksanaan akan digunakan untuk membuat pelbagai perkara yang boleh merosakkan diri kita, masyarakat kita, agama dan juga negara kita. Memang benar, kita tidak boleh nak baca niat orang, tak boleh nak baca niat manusia. Tetapi seringkali niat akan terzahir sama ada melalui kata-kata dan perbuatan. Jadi sebagai manusia, kita kena ingat bahawa kita ni mempunyai titik-titik kelemahan tertentu, mempunyai kelemahan-kelemahan yang membuatkan hati mudah rasa kesihan, mudah rasa simpati. Jadi sebab itulah mereka yang mempunyai niat yang buruk pasti akan cuba memanfaatkan titik-titik kelemahan yang ada pada diri kita ini untuk keuntungan diri mereka. Jadi dengan cara apa? Dengan cara mengambil kesempatan atas kita ataupun atas orang lain. Jadi pertama kita kena lihat, ramai orang hatinya akan mudah tersentuh apabila seseorang itu mula menurunkan egonya lalu minta maaf. Ya, kita dengan mudah, ya, dengan mudah kita akan cuba untuk melupakan dan memaafkan. Memang memohon maaf dan memberi maaf itu memang sifat yang mulia, tapi apabila kebaikan kita digunakan oleh orang lain ataupun oleh pihak lain untuk manfaat diri mereka atau untuk membawa kepada satu kemudaratan yang lebih besar, maka adalah lebih baik kita bertabayun sungguh-sungguh, menilai, cari pencerahan dan minta pandangan daripada orang lain, dari pihak-pihak lain, ya, supaya kita tidak membuat satu keputusan yang akhirnya kita akan menyesal di kemudian hari. Ya? Jadi apabila seseorang menggunakan perkataan maaf untuk melembutkan hati orang lain dengan tujuan untuk mencari peluang bagi diri dia sendiri, maka tindakan itu sebenarnya lebih cenderung kepada memanipulasikan orang lain. Ya, jadi kena faham, ya. Jangan ingat bila minta maaf saja maka semuanya selesai. Kita kena faham, kita kena lihat apakah tujuan di sebaliknya. Adakah ia ikhlas ataupun ia bertujuan untuk memanipulasi. Dan yang kedua, ya, orang kita amat sensitif apabila orang menangis depan kita. Lebih-lebih lagi kalau yang menangis tu orang perempuan, kalau yang menangis tu orang tua ataupun anak-anak kecil. Jadi tak tergamak rasanya, ya, untuk kita biarkan mereka begitu sahaja. Akhirnya timbul rasa kesian, dan bila timbul rasa kesian, maka kita sanggup mengalah. Lalu kita sanggup menurut apa sahaja kehendak mereka. Bagus, begitu bagus sebenarnya. Sebab apa? Itu tandanya kita mempunyai sifat yang mulia. Tetapi bagaimana jika tangisan itu hanya sekadar lakonan dengan niat apa? Untuk melemahkan kita. Samalah juga apabila orang nak pinjam duit misalnya, orang nak berhutang dengan kita. Mereka yang nak pinjam duit kita ni, sekarang ni ramai orang tak ada duit kan? Dan ada di antara mereka mungkin genuine, mungkin betul tak ada duit yang perlu kita bantu. Tetapi ada juga yang memang habit, tabiat, suka meminjam. Ya, dia pinjam sana, pinjam sini, pinjam dengan semua orang. Misalnya baru-baru ni, ya, dalam satu WhatsApp group yang saya wujudkan, ya, WhatsApp group tu diwujudkan untuk tujuan bisnes sebenarnya. Jadi ada seorang hamba Allah ni, dia tengok semua senarai nama dalam grup WhatsApp yang penuh ada 200 lebih orang tu, dia kontak setiap orang dan merayu daripada setiap orang dan meminta sumbangan setiap orang, dan setiap orang itu ceritanya berbeza-beza. Ada yang kata nak, dia kata nak balik kampung tak ada duit. Ada yang dia kata mak dia sakit. Ada yang kata, jadi cerita tu tak sama. Dan saya sebagai admin kepada apa ni grup WhatsApp tu, maka semua orang mengadu dan bertanya kepada saya. Dan bila saya kaji, saya selidiki, rupa-rupanya dia memang ada tabiat begitu. Jadi oleh sebab itu kita ni, sebab kita ada titik kelemahan, kita mungkin kesian pada orang, mudah simpati dengan orang, maka akan ada orang-orang yang sebegini yang cuba ambil kesempatan atas kita. Maka kita kena ingat bahawa setiap amalan yang kita nak lakukan, ya, dia bermula dengan apa? Dengan niat. Innama a'malu bin niat. Jadi jika kita niatkan sesuatu itu kerana Allah, maka insya-Allah akan dapat pahala walaupun kita kena tipu, kan? Dapat kena tipu tu dapat pahala. Tetapi kalau kita tahu bahawa itu adalah sesuatu tabiat dan kita pula tidak cuba untuk menghalangnya, maka kita juga berdosa membiarkan ramai orang kena tipu. Jadi oleh sebab itulah kita kena ambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk membendung keadaan sebegitu daripada berleluasa, ya. Baik, jadi apabila kita lihat, bila bercakap tentang niat ni, ya, maknanya tadi setiap perkara yang kita lakukan itu bertunjangkan kepada niat kita. Jadi ada beberapa kelebihan sebenarnya kalau niat ni, ya, kita gunakan secara yang positif, sebab apa? Sebab kalau kita perhatikan waktu bulan puasa baru-baru ni, bila kita terlepas sahur tetapi kita masih boleh mampu berpuasa daripada pagi sampai ke maghrib, dan kita dapat bertahan, ya, taklah sampai menggigil dan sebagainya. Tetapi apabila dah selesai bulan puasa, ya, apa yang berlaku bila kita terlepas sarapan pagi dan kemudian kita terlepas pula sarapan tengah hari, dalam keadaan pukul 3 begitu, ya, kita dah menggigil, kita dah menggeletar, kita dah lapar yang amat sangat. Kenapa? Sebab kita tak pasang niat untuk berlapar pada hari itu. Jadi minda kita, tubuh badan kita tidak bersedia untuk menerima cabaran itu, ya. Jadi sebab itu penting sangat-sangat apabila kita nak lakukan apa sekalipun, ya, kita kena mulakan dengan niat. Sebab yang pertama, niat akan memberikan kita apa? Hala tuju, ya. Ramai orang, ya, bila dia bangun tidur setiap hari, dia melakukan perkara yang rutin, misalnya mandi, solat subuh, kemudian bersarapan, kemudian siap-siap, ya, nak pergi kerja dan sebagainya. Dan kalau kita tak pasang niat dan tak berdoa hari ini adalah hari yang terbaik untuk kita, maka kita tidak mungkin dapat melakukan apa juga perkara yang kita nak lakukan pada hari ini dengan cara yang terbaik. Sebaliknya, kalau kita daripada pagi kita bangun tadi, kita telah pun pasang niat bahawa hari ini adalah hari yang terbaik, kita nak berikan yang terbaik dan tidak ada yang lebih baik kecuali hari inilah yang paling baik, dan kita lakukan itu dengan memohon kepada Allah supaya Allah memudahkan segala urusan kita dan bertawakal pada Allah serta yakin yang Allah akan aturkan tugas kita, beri yang terbaik, bantu segala apa yang kita nak lakukan hari ini, kita pasang niat betul-betul dan kita akan nampak hari tersebut adalah berbeza daripada hari-hari sebelumnya. Jadi sebab itu, setiap hari bila kita bangun pagi, sila pasang niat untuk buat yang terbaik. Yang kedua, niat ni sebenarnya dia akan menguatkan azam dan motivasi. Ya, apabila kita mulakan hari dengan niat dan kita sertai dan dengan azam untuk buat yang terbaik itu tadi, maka hasil yang diperoleh hari ini pasti lebih baik daripada semalam. Dengan adanya niat untuk lakukan yang terbaik, maka apa berlaku? Usaha kita, fokus kita, tenaga kita akan kita tingkatkan. Malah kerja juga akan jadi lebih kuat, lebih bersungguh-sungguh, lebih bersemangat. Ya, selagi kita hidup, Allah akan sentiasa beri kita ujian, dugaan, cabaran, masalah. Ya, jadi sebab itu kita kena terima segalanya. Sebab hidup ini bagaikan layang-layang. Layang-layang yang terbang tinggi di angin, apabila dia lawan arus angin, dia akan semakin tinggi terbang di langit. Tetapi layang-layang yang mengikut arus angin, dia akan jatuh ke tanah. Jadi bila kita pasang niat untuk buat yang terbaik, sebenarnya kita sebenarnya umpama layang-layang yang kita sudah bersedia untuk menerima apa juga cabaran pada hari itu. Yang ketiga, ya, niat membuatkan kita bersedia untuk berhadapan dengan pelbagai kemungkinan. Ya, tidak dinafikan, ya, dalam hidup ini ada waktunya lain yang kita minta, lain yang kita terima, lain yang dibuat, lain yang dapat. Ada waktunya pula musibah datang tanpa dijangka, dan orang yang berniat untuk jadi yang terbaik, mereka ni sebenarnya sudah bersedia untuk berdepan dengan pelbagai kemungkinan. Maknanya tadi, apa berlaku pun mereka sanggup terima, apa berlaku pun dan mereka sanggup, mereka akan kata bahawa Allah Maha mengetahui. Dan Allah berikan apa juga beban, apa juga cabaran, sebab Allah dah tahu, Allah dah ukur akan kemampuan dan keupayaan dirinya untuk berdepan dengan keadaan sebegitu. Dan yang terakhir, ya, niat menjadikan sesuatu pekerjaan itu satu ibadah, ya. Sebab apa? Sebab Allah pun telah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, ya, iaitu mafhumnya, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Jadi kalau kita lihat bahawa hidup kita ini adalah satu ibadat, pekerjaan kita adalah satu ibadat, belajar kita adalah satu ibadat, apa yang kita lakukan semuanya adalah satu ibadat. Tetapi ia hanya akan menjadi ibadat bila kita pasang niat apa sahaja yang kita lakukan itu adalah lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala, dan bukannya kerana lain daripada itu. Jadi sebab itu penting dalam hidup kita, mulakanlah dengan niat, niat yang betul, niat untuk beribadat, niat untuk lakukan yang terbaik, dan insyaAllah kita akan jadi yang terbaik. Jadi sekian, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.